di bagian hidupku. Kau pernah memenuhi hatiku. Dulu semuanya begitu indah. Kau selalu mengisi mimpiku. Oh, kau sebuah warna untuk jiwaku. Pernah ku sangka kau kan berpaling. Aku berjalan di bawah deras hujan, mencoba untuk melupakanmu. Aku terbenam di dalam masa lalu, karena bagiku kau tak bagiku kau.